نتتعلم وتعلم الإفتاح والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا وليكم ومواتنا ومواتكم وموات المسلمين خصوصا للحبيب عبد الله والحداد وولي هذه البلدة ثم إلى أرواح من معارم هذا المسجد وعباد الله فيه سابقا ولاحقا نتغشى المغفرة وبركاتهم وأسرار منورهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعلى الجملة فمن أراد أن يسلم ويغنم فعليه ألا يدخل في شيء ولا يقيم على فعل شيء قد دخل فيه حتى يعلم حكم الله في ذلك الشيء من الوجوب أو الندب أو الإباحة أو التحريم. فجميع الأشياء لا تخلو عن أحد هذه الأمور الأربعة، والأشبه أن هذا الأمر واجب على كل مسلم. ثم إن المؤمنين ينقسمون إلى عموم وخصوص، فالعموم قد يقعون في ترك الواجبات وفعل المحرمات، وأحسنهم من يبادر بالتوبة والاستغفار ولا يحرصون على فعل النوافل وينهمكون في المباحات. وأما الخصوص فيؤدون الواجبات ويتركون المحرمات بكل حال، ويحافظون على فعل المندوبات ويقتصرون من المباحات على ما يكون وسيلة إلى القيام بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وبالله التوفيق إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وعلى الجملة kesimpulannya فمن أراد أن يسلم ويغنم. Barang siapa yang pingin selamat dan beruntung, fa'alaihi maka harus baginya, an la yadkhula fi syai'in, tidak memasuki dalam satu perkara, wa la yuqima ala fi'li syai'in gad dakhala fi, dan tidak terus melakukan perbuatan yang ia sudah memasukinya, hatta sehingga ya'lama dia mengetahui hukmallah, hukum Allah fi dzalika syai', dalam itu perkara. Minal wujub, daripada hukum yang wajib, awin nadab atau hukum yang sunnah, awil ibahah atau hukum yang boleh, awit tahrim atau hukum yang haram. Fajami'ul asya, maka segala perkara, la takhlu an ahadiyadil umur, tidaklah kosong daripada ini perkara-perkara al-arba'ah, empat. Ya kalau enggak haram, wajib. Kalau enggak sunnah, boleh. Wal ashbah annal amra anna hadzal amr, dan yang paling mirip ini urusan harus diketahui hukumnya dulu adalah wajibun ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang muslim. Kalau mau memulai sesuatu, pelajari dulu hukumnya. Atau sudah kadung melakukan sesuatu, tanya, jangan diterus-teruskan dulu, berhenti. Tanya hukumnya. Kalau memang itu adalah wajib, teruskan, harus wajib diteruskan. Kalau itu sunnah, ya jangan ditinggalkan, sayang. Tapi kalau haram, berhenti saat itu pula, jangan diteruskan. Saya enggak tahu hukumnya, cuma kok saya yakin ya, ini adalah baik. Loh, jangan. Kok begitu? Tanya. Enggak mungkin enggak ada hukumnya itu. Kalau enggak wajib, haram, sunnah, mubah. Udah. Enggak mungkin enggak ada hukumnya itu. Kok saya mantep ya? Nah, kalau mantep-mantepan gitu, keliru apa nanti? Karena itu jangan memulai sesuatu kecuali setelah persis, tahu persis hukumnya. Dan kalau sudah kadung melakukan sesuatu, berhenti, stop dulu, tanya. Sehingga gak kebabas nantinya. Tak pikir sama anak itu begitu, gak taunya. Udah 30 tahun salahnya. Lah kan tambah kacau nantinya, tambah parah jadinya. Permasalahannya begini, kalau keliru makan jadi sakit pak, keliru minum jadi penyakit, salah berbuat itu juga bisa keselio, bisa tergelincir kakinya. Cuma itu karena sakitnya di dunia, kalau mati hilang penyakitnya. Berbeda kalau dosa. Keliru hukum pak, keliru daripada berbuat yang haram dianggap boleh, apalagi dianggap bagus, itu gak selesai dengan mati. Kalau kanker itu mati, kankernya mati juga, tumor mati, tumornya mati juga. Aid, orang kena aid mati, aidnya juga mati juga. Tapi kalau maksiat, dosa, orang itu mati tambah sakit dikubur. Tambah sakit nanti di hari kiamat. Ah, karena itu harus berhati-hati dalam hidup di atas dunia ini. Kalau ada satu tanah yang harus Anda lalui, di situ ada pakunya, di situ banyak belingnya, banyak kacanya, banyak durinya. Tentunya harus hati-hati jalannya supaya enggak kena. Asal jalan begitu aja robek semuanya kakinya. Luka semuanya nanti kakinya. Jangan-jangan enggak sampai ada di tujuan, udah jatuh dia, gak kuat meneruskan perjalanannya. Begitulah juga hidup di atas dunia, harus kita lalui waktu kita ini. Banyak duri-durinya, banyak perbuatan haram, banyak perbuatan maksiat, banyak perbuatan dosa, banyak yang perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Pelan-pelan, teliti, jangan sampai kena. Akhirnya bisa deda semuanya itu iman. Bisa koyak semuanya itu nanti Islamnya. Dan yang lebih bahaya, enggak sampai tujuan, belum mati udah copot imannya Islamnya. Na'udzubillah, mati su'ul khatimah nantinya. Nah, karena itu haruslah Anda lebih berhati-hati dalam urusan agama, di dalam kehidupan dunia ini sebelum ajal. Lebih berhati-hati daripada Anda melalui satu jalan yang banyak rintangan, duri, kaca, atau paku ada di situ. Nah, saya teruskan dulu. Tsumma innal mu'minina yanqasimuna ila umumin wa khusus. Kemudian orang-orang yang beriman ini terbagi menjadi golongan umum dan golongan khusus. Orang-orang beriman ini terbagi menjadi golongan umum dan golongan khusus. Fal umumu qad yaga'una fi tarkil wajibati wa fi'lil muharramat. Golongan umum kadang-kadang dalam perbuatannya dia meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Paham nih? Orang umum kadang-kadang perbuatannya meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Wa ahsanuhum, paling bagusnya orang umum yang kadang-kadang enggak melakukan wajib dan kadang-kadang berbuat salah, berbuat haram. Paling bagusnya man yubadiru bitaubati wal istighfar, yaitu orang yang segera setelah dia melakukan kesalahan atau meninggalkan wajib segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi, kullukum khatta' wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Semua kamu ini semuanya, umumnya kamu semuanya ini adalah khatta', adalah orang-orang yang banyak berbuat salah. Bukan khati' atau mukhti', khatta' itu litikrar wat takthir. Semua kamu itu umumnya, umumnya kamu itu adalah orang yang berulang-ulang berbuat salah. Banyak berbuat salah. Wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berbuat salah. Nah, orang berbuat salah ternyata ada yang baik. At-tawwabun, yaitu orang yang banyak bertobat atau sering bertobat. Sebaik-baik orang yang bersalah adalah jika dia juga langsung bertobat. Banyak berbuat salah, banyak bertobat. Ah, tobat ini bukan diprogram atau dikondisikan. Si, saya berbuat salah dulu, nanti saya tobat. Bukan begitu. Ntar ya, saya mau berdosa dulu, nanti saya mohon ampunan dari Allah. Atau di tengah-tengahnya, ini dosa ini. Dia sadar, ini perbuatan dosa. Si, tak tutup no demi. Belum the end ini. Belum finish ini. Kalau sudah selesai, baru bertobat. At-taubah min ghairi igla' min adz-dzambi taubatul kadzdzabin. Taubat dengan tanpa langsung mencabut diri daripada perbuatan dosa, itu taubatnya pembohong. Apalagi berbuat dosa sambil istighfar. Kelihatan Lady Gaga nyanyi astagfirullah, tapi mendelik mata nih. Taubat, taubat apa itu? Taubatnya pembohong, ditutupi mata nih tapi dibuka astagfirullah. Hah? Taubatul kadzabin itu taubatnya pembohong. Hah? Taubatnya pembohong. Hah? Wala yahrisuna ala fi'lin nawafil. Orang secara umum, orang beriman secara umum itu tidak semangat untuk melakukan yang sunnah. Wa yanhamikuna fil mubahat. Dan orang yang secara umum tadi itu yanhamikun, dia tadi itu masih banyak berbuat dalam hal-hal yang mubah. Seneng karambol, seneng main domino, seneng sepak bola. Itu secara umum dia lebih seneng berbuat yang mubah daripada melakukan yang sunnah. Yang sunnah malas. Dua rakaat aja waktu duha berat. Ngejar bola 1,5 jam semangat. Itu orang umum itu, bukan orang khusus itu. Hah? Kadang-kadang kita lihat sudah tua, rambutnya udah putih, masih main sekak. Masya Allah, ini bentar lagi di kafani. Masih main sekak. Subhanallah. Itu orang umum, eh? Secara umum. Wa ammal khusus, adapun orang-orang yang beriman secara khusus, orang-orang yang beriman secara khusus, orang khusus maksudnya, fayu'addunal wajibat, mereka adalah orang-orang yang melaksanakan yang wajib. Wa yatrukunal muharramat, dan mereka orang yang meninggalkan haram. Bikulli hal, dengan segala keadaan. Enggak mau. Ini lain loh. Ini bukan Pasuruan, Beb. Ini Jakarta. Metropolitan. Di New York enggak mau haram. Di mana saja tidak mau berbuat haram, tetap melaksanakan yang wajib. Dalam segala keadaan. Itu orang khusus. Bukan hanya itu, wa yuhafiduna ala fi'lil mandubat. Mereka menjaga bahkan daripada perkara-perkara yang sunnah. Perkara yang sunnah pun enggak pernah ditinggalkan. Wa yaktasiruna minal mubahat, dan mereka meringkas daripada urusan-urusan yang mubah. Alama yakunu wasilatan ilal qiyam, terhadap apa yang menjadi wasilah, perantara, sabab untuk mendirikan bimtithalil awamir, melaksanakan perintah Allah, wastina bin nawahi, dan meninggalkan larangan Allah. Yang mubah diminimkan. Kalau untuk membantu dia taat kepada Allah, takwa kepada Allah, baru diambil. Contoh, ya saya sih misalnya kena kencing manis, perlu olahraga. Olahraga supaya gak kena kencing manis. Kenapa? Karena dia tadi itu perlu berdakwah, perlu taklim. Kalau kencing manisnya tadi itu kumat, gak bisa ngajar misalnya. Ngambil urusan yang mubah hanya sekedar untuk mendukung dalam urusan takwa. Anu di sini ini dakwahnya pemuda-pemuda itu senang voli. Maka diadakan voli, tapi sebelum voli ngaji. Jadi wasilah volinya menjadi perantara untuk melaksanakan perintah Allah atau untuk amal kebaikan. Paham nih ya? Kalau udah yang demikian ini, gak mau berbuat haram, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, yang mubah pun dipilih. Ini untuk amal soleh bisa gak? Kalau gak ada amal soleh, gak bisa dibuat amal soleh, ditinggal. Kalau untuk bisa berbuat amal soleh, diambil. Maka ini adalah orang khusus diantara umumnya orang yang beriman. Eksklusif itu. Itu kelas VIP itu nanti di hari kiamat itu. Karena itu iman ini ada tingkatan, Pak. Orang-orang yang beriman juga berbeda sesuai dengan tingkatan imannya. Lah kalau secara umum ya ngono itu. Enggak mau sunnah, mau yang mubah, masih kesenggol-kesenggol yang haram, masih ninggalkan yang wajib. Di antara mereka pun ada yang langsung dia tobat, ada lagi yang enggak tobat-tobat. Ah, yang terakhir ini yang enggak tobat-tobat ini bahaya. Bahaya. Tapi ada enggak mau yang haram, melaksanakan yang wajib, menjaga yang sunnah, enggak mau yang mubah kecuali yang jadi wasilah perantara untuk meningkatkan takwa dan taat. Ini adalah khusus. Ini adalah orang-orang yang istimewa. Masya Allah. Hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya kita semuanya mampu loh untuk jadi orang baik. Mampu kita ini. Dan kita ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kelengkapan pada tubuh kita. Ya Allah. Mata bisa ngelihat. Anda bisa memandang Al-Qur'an, dan Anda bisa gunakan untuk mempelajari hadis, kitab-kitab yang bermanfaat, bisa. Cuma Anda tidak mau naik prestasinya. Anda tidak mau naik prestasinya, Anda bisa mandang bukan ngelihat Al-Quran, tapi ngelihat film porno. Mengelihat aurat. Padahal Anda bisa meraih banyak pahala dengan pandangan mata Anda. Kecuali kalau Anda ditakdir oleh Allah buta dari bayi. Boleh jadi, ya Allah, anak enggak bisa baca Quran memang, karena memang buta dari bayi. Tapi enggak, sampai sekarang enggak buta-buta. Coba koreksi, mulai balik sampai sekarang berapa kali hatam Quran? Pantes enggak kira-kira? Punya mata melihat, hatam Qurannya jarang, tapi hatam film sering. Anda dikasih telinga dapat mendengar? Dikasih telinga dapat mendengar. Anda bisa mendengarkan bahas pembahasan ilmu. Anda bisa mendengarkan nasihat ayat-ayat Al-Quran, berapa pahala yang Anda dapatkan. Tapi subhanallah, mata yang dapat mendengar, dengarkan musik, kaset bolak-balik. Diulangi 30 kali. Dengarkan azan, tidak sampai 5 menit, tidak sama sekali. Apa alasannya? Anda bisa berzikir setiap saatnya, mulut Anda enggak bisu. Kalau Anda ditakdir tuli bisu, boleh jadi, ya Allah, anak enggak bisa hadir pengajian karena tuli. Aku enggak bisa dengarkan hadis atau ayat Quran karena enggak tuli dari bayi. Tapi Allah tidak. Allah mentakdir Anda mampu untuk mendengarkan, mampu untuk berbicara, berkata-kata, berzikir, tapi kenapa enggak Anda gunakan untuk itu? Kalau nyeritakan siapa Inter Milan tadi apa? Hah? Apa tadi itu? Sepak bola itu. Inter Milan ya? Inter Milan. Subhanallah, sejarahnya, pemainnya lebih dari para sahabat kenalnya. Inilah kita alhamdulillah saudara jadi orang beriman. Alhamdulillah, enggak gampang jadi orang beriman. Kalau bukan karena Allah yang berikan anugerah iman, enggak mungkin, Pak. Yang lebih pandai daripada Anda enggak beriman kok. Kadang-kadang bisa membuat pesawat, bisa membuat Apollo, Tuhannya kayu. Kadang-kadang ahli komputer, ahli mesin perang, ahli kimia, Tuhannya manusia. Alhamdulillah, sampean orang Pasuruan, walaupun tukang becak, Tuhannya Allah. Alhamdulillah, enggak gampang. Bukan diraih dari ilmu, keimanan dari itu. Bukan diraih daripada keahlian, tapi karena anugerah, nikmat daripada Allah. Cuma tolonglah, nikmat iman ini janganlah kamu tadi itu merasa puas jadi orang bawahan. Anda ini bisa menjadi orang yang hebat dengan iman itu. Anda ini bisa menjadi orang istimewa dengan iman Anda. Anda ini bisa menjadi orang yang super, jadi aulia Allah dengan modal iman Anda. Jadi orang pilihan Allah dengan iman Anda. Gimana? Laksanakan yang wajib, tinggalkan yang haram, jaga yang sunnah, minimalkan yang mubah. Anda akan menjadi pilihan Allah. Masa enggak punya cita-cita jadi aulia? Punya cita-cita jadi DPR, camat, gubernur, enggak punya cita-cita jadi wali Allah. Nah, karena itu iman ini sudah Anda miliki dan Anda bisa menjadi wali Allah. Calon wali Anda ini, asal mau. Lah sekarang saya ini banyak dosa, gimana? Ya bersihkan dosa. Allah itu ngasih cara, Pak, untuk membersihkan dosa dikasih cara. Apakah ditebus sama duit? Enggak ada tebusan dalam Islam. Apakah harus bayar kepada kiai? Enggak ada. Pengin diampuni oleh Allah, tobat kepada Allah. Gimana tobat sih? Tobat itu kalau dosa antara manusia kepada Allah, antara manusia dengan Tuhannya, pertama harus nyesel dengan perbuatan dosanya. Bukan bangga. Buh, nih pengalaman minum. Mulai cap kuntul sampai cap badak. Itu bukan tobat, bangga itu namanya. Nyesel. Dosa saya ya Allah, astagfirullah. Itu. Kedua, tobat kalau antara manusia dengan Allah, berhenti total daripada perbuatan dosa. Jangan diterus-teruskan tobat separuh, Habib. Ana gak bisa tobat dari zina, tapi tobat dari kenalan misalnya. Loh, tobat separuh. Langsung berhenti. Yang ketiga, janji tidak ngulangi lagi. Saya sekarang bertobat, tahun lagi insya Allah akan aku ulangi lagi. Itu tobatnya pejabat biasanya begitu itu. Saya akan, kami sudah periksa selama ini banyak kekurangan, tapi kami sebentar lagi akan tidak melaksanakan lagi, cuma ada rencana tambah tak korupsi lagi. Itu bukan tobat namanya itu. Kalau dosa tadi itu antara dia dengan Allah, selain tiga tadi itu ditambahi lagi satu. Minta halalnya atau mengembalikan haknya. Tahu minta halal enggak? Kalau misalnya berkaitan dengan duit. Dulu aku pernah nyuri duit kamu. 1 miliar halalkan ya. Kalau enggak ya harus dikembalikan. Wah, saya nanti kalau ngembalikan di penjara, salahmu sendiri. Kalau dia nuntut, kalau enggak ya enggak. Paham ya? Baru itu tobat beneran. Lah kalau sudah tobat tuh, maka orang yang tobat itu dikatakan at-taib habibullah. Wata'ib anidambi kaman la dambala. Orang yang tobat itu menjadi kekasih Allah loh. Dan orang yang tobat daripada perbuatan dosa seperti enggak punya dosa. Enggak boleh kita benci orang bertobat, karena mereka sudah menjadi kekasih Allah. Dalam satu hadis Nabi pernah bersabda begini, "Lau amiltumul khataaya hatta tablughas samaa', tsumma nadimtum lataballahu 'alaikum." Kalau seandainya kamu itu berbuat kesalahan saking banyaknya sampai nyundul langit. Berbuat kesalahan sampai ke langit saking banyaknya numpuk-numpuk. Maka jika kamu menyesali perbuatan itu, tobat kepada Allah, maka Allah pun akan menghapus dosa-dosa tadi itu. Nikmat jadi orang Islam. Tuhannya baik. Enggak dendam. Coba kamu hitung. Kira-kira satu hari itu berapa kali maksiat sama Allah? Hah? Kalau kamu diserentik sama satu orang, tas, Pak minta maaf. Oh iya, nggak apa-apa. Satu kali. Kalau 100 kali, tas, tas, tas, tas. Minta maaf, tas, minta maaf, tas. Nggak ada maaf bagimu. Kalau Anda misalnya ngelanggar rambu lalu lintas satu kali, Pak minta maaf saya gak kelihatan tadi. Ya gak apa-apa. Tapi kalau setiap saatnya ngelanggar, gak bisa. Kurang ajar kamu. Gak ada ampun bagi kamu. Tapi lihat Allah, sekalipun kamu berbuat dosa berkali-kali, sampai kalau perlu dosanya kayak nyundul langit, Allah pun akan siap mengampuni dosa kamu asal kamu bertobat kepada Allah. Alhamdulillah. Cuma jarang orang yang tobat. Walaupun Allah itu maha menerima tobat, cuma jarang orang yang tobat ngenteng kentuan. Ah, enggak apa-apa, dosa sama Allah. Enggak apa-apa. Dianggap remeh Tuhan. Dosa kecil, beb, dosa kecil. Mana ada kecil kalau dibandingkan dengan kebesaran Tuhan, saudara? Ya, memang dosa kecil. Allah yang akan mengampuni dosa kamu tadi itu lewat ibadah asal beneran. Tapi bukan untuk diremehkan dosa kecil. Tahu kebakaran gak? Wah, apinya gede. Asalnya api kecil. Gara-gara api kecil gak dimatikan, dianggap enteng, dibuang putung rokok, menjalar. Terbakar semuanya rumah, ya enggak? Begitu juga. Gara-gara dosa kecil, dientengkan, akhirnya bisa ke dosa besar nantinya. Karena itu jangan main-main. Kelihatan api, dibuang rokok, api bahaya, siram. Ya, berbuat dosa, ini berbuat dosa. Astagfirullah, tobat kepada Allah. Begitu seharusnya. Bukan dienteng-entengkan. Dosa kecil tapi banyak seringkali. Jadi gede. Jadi besar. Banjir terjadi di Pasuruan. Asalnya apa? Tetesan air hujan. Tetesan kecil. Cuma banyak. Tes banyak. Banjir jadinya. Jadi gede. Kecil tak kalit, tapi kalau sering, kalau banyak jadi gede. Karena itu Nabi SAW menyatakan la saghirata ma'a israr. Enggak ada dosa kecil kalau selalu melakukan itu. Dosa besar itu namanya. Dan yang kedua, kesalahan itu nilainya seperti atau diukur dengan orang yang disalahi, Pak. Saya mau tanya, ngidoni konco, meludahi temen, tuh salah. Ya cuma enteng, gampang solusinya. Meludahi jenderal, tuh wajib raimu. Lah, kenapa? Lu sama-sama ngeludahi, lu lain. Yang kamu salah ini orang biasa, yang ini jenderal. Berbuat salah. Tapi sama Allah Rabbul Alamin, ada yang lebih besar daripada Allah. Ada yang lebih mulia daripada Allah. Kesalahan kamu ini bukan kesalahan kecil, saudara. Bahaya kamu itu. Karena itu, jangan dianggap enteng kalau perbuatan dosa itu. Cepat-cepat istighfar. Cepat minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum datang balasan yang sangat berbahaya nantinya dan akan menghantarkan kamu ke siksa neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan lallahu afrahu bi taubatil abad. Allah itu lebih senang menerima taubatnya hambanya. Kalau mendapatkan hambanya bertobat itu, Allah itu senangnya setengah mati. Lebih senang Saya langsung terjemahkan aja. Daripada seseorang musafir naik unta, dulu ini bawa bekalnya di unta, makanannya, minumannya, di tengah jalan rupanya ngantuk orang itu atau untanya udah kesel sampai jatuh orang itu dari unta. Plek. Di tengah padang pasir, jauh daripada kehidupan, daripada masyarakat. Kemudian unta tadi itu lari. Dikejar tambah jauh, hilang. Dicari sana, cari sini, gak dapat itu unta. Orang itu putus asa. Udah, ngejar unta gak mungkin. Nyari unta di mana, minta pertolongan gak ada orang. Dia tidur berebah di satu pohon, nunggu mati. Aku mau tidur sampai mati. Tengah-tengah dia tidur, buka matanya, kelihatan untanya ada di mukanya dia. Dipegang sama dia, bisa. Ya apa senangnya orang ini? Senangnya setengah mati. Sampai Nabi SAW menggambarkan, senangnya orang ini sampai keliru ngomong, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku, aku Tuhanmu. Saking senangnya sampai keliru ngomong. Allah lebih senang nemukan hamba yang bertobat daripada orang ini nemukan barangnya. Mudah-mudahan kita semuanya jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin. Allahumma amin.